bersama. Kita berjalan berganding tangan di saat itu. Sepanjang yang telah berlalu, biarlah berlalu, tak mungkin kembali. Ku selalu berdoa hidupmu bahagia, tiada kurang apa. Walaupun nasibku tak sebahagia seperti dirimu sepanjang